بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir surah Al-Qiyamah. Telah kita sebutkan awal ayat pada pembahasan yang sebelumnya, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, la uqsimu biyaumil qiyamah. Dan telah kita sebutkan bahwasanya disebutkannya la pada awal ayat tersebut yang bermakna an-nafi, dibolehkan bila mana siyak dari sumpah adalah dalam rangka untuk membantah keyakinan mereka orang-orang musyrikin yang mengingkari adanya hari kiamat tersebut. Sehingga bila sumpah siaknya adalah nafi atau ingkar, maka dibolehkan untuk mengawalinya dengan la an-nafiyah, seperti yang disebutkan dalam ayat ini, la uqsimu biyaumil qiyamah. Dan pada ayat yang kedua, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, terjadi khilaf di antara mereka para ahli tafsir apakah la pada ayat yang kedua ini bermakna nafi ataukah tidak. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah riwayat dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau membaca ayat yang kedua, la uqsimu bin nafsil lawamah, dengan memendekkan huruf lamnya. Wa la uqsimu bin nafsil lawamah, yang bermakna at-taukid. Sehingga tidak dibaca panjang yang memberikan makna nafi seperti pada ayat yang pertama. Demikian pula dari riwayat al-Imam al-A'raj rahimahullahu ta'ala. Namun al-Imam Qatadah rahimahullah menyebutkan bahwasanya keduanya bermakna an-nafi, dan Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan keduanya, dengan yaumil qiyamah, demikian pula dengan an-nafsil lawamah. Sehingga ada dua pendapat di antara mereka para ahli tafsir. Sebagian menyebutkan bahwasanya pada ayat yang pertama Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan yaumil qiyamah, dan yang keduanya tidak bersumpah dengan nafsil lawamah. Ada pun sebagian dan dalam tafsir menyebutkan Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan keduanya, seperti yang disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, merujukkan pendapat yang tadi kita sebutkan. Disebutkan dalam tafsir aqsam Allah subhanahu biyaumil hisabi wal jaza, Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan yaumil hisab dan al jaza. Wa aqsama bin nafsil mu'minati taqiyyah, dan Allah Azza wa Jalla juga bersumpah dengan jiwa seorang mukmin yang bertakwa. talumu sahibaha ala tarki ta'ati wa fi'lil mubiqat, yang akan mencela pemiliknya tatkala ia meninggalkan perkara-perkara ketaatan dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mungkar, sehingga dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan bahwasanya makna dari an-nafsil lawamah adalah nafsi al-mu'minah at-taqiyah, jiwanya seorang mukmin yang bertakwa. Lawamah artinya adalah talumu sahibaha, yang mencela pemiliknya tatkala meninggalkan perbuatan-perbuatan ketaatan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Kemudian disebutkan wa innan nasa sayub'atsun. Wa innan nasa sayub'atsun, dan bahwasanya manusia seluruhnya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga qasam di dalam ayat ini bermakna nafi, pengingkaran dari sisi Allah Azza wa Jalla pada keyakinan yang dimiliki oleh mereka orang-orang kufar yang menafikan adanya yaumu al-qiyamah. Ayahsabul insanu allan najma' idhamah, artinya adalah ayadhunnu hadhal insanu al-kafir alla naqdira ala jam'i idhamihi ba'da tafarruqiha. Apakah orang kafir ini menyangka bahwasanya kami tidak mampu untuk mengumpulkan tulang belulangnya setelah terpisah-pisah? Bala sanajma'uha, bahkan benar kami akan mengumpulkan tulang belulang tersebut, sehingga manusia akan tercipta kembali seperti keadaan dirinya sebelumnya. Qadirina ala an naj'ala asabi'ahu wa anamilahu ba'da jam'iha wa ta'lifiha. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bahkan kami mampu untuk kembali mengumpulkan jari-jemarinya dan kelingkingnya. Ba'da jam'iha wa ta'lifiha khalqan sawiyya. Setelah dikumpulkan, disatukan, maka berubahlah menjadi makhluk yang sempurna. Kama kanat qabla al-maut, sebagaimana keadaan mereka sebelum meninggalnya. Ini merupakan salah satu perkara yang wajib diimani oleh setiap mukmin, bahwasanya keadaan seorang tatkala menjadi tulang belulang, maka pada yaumul qiyamah akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulang belulangnya yang semula tercerai-berai, terpisah-pisah, maka akan dikumpulkan kembali oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan yang demikian lebih mudah bagi Allah Tabaraka wa taala. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Kemudian pada ayat yang kelima sampai keenam, bal yuridul insanu liyafturu amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah, Disebutkan tafsirnya, bal yunkirul insanul ba'tha. Bahkan manusia mengingkari adanya hari kebangkitan tersebut. Dan telah kita sebutkan pada bab yang sebelumnya atau pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya seorang yang mengingkari datangnya hari al-ba'ts, maka dia telah kufur disebabkan dengan pengingkarannya tersebut. Za'ama alladziina kafaru an yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna. Dalam ayat ini secara jelas seorang yang memiliki keyakinan tersebut, Allah namai dirinya sebagai seorang yang kafir, bukan sebagai seorang yang beriman. Karena itulah di antara prinsip dari prinsip-prinsip iman yang diterangkan oleh Allah Tabaraka Taala demikian pula Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam adalah al-iman bil yaumil akhir. Iman terhadap datangnya hari akhir. Dan iman terhadap hari akhir di sini mencakup mengimani semua kejadian-kejadian yang dialami oleh seorang hamba ba'dal maut, setelah ia meninggal dunia. Dimulai dari fitnah al-kubur, azab al-kubur, hingga nantinya mereka dibangkitkan, hingga nantinya mereka menjalani semua fase-fase tahapan adanya hisab sebelum masuk ke dalam al-jannah atau ke-nar, hingga mereka masuk ke dalam al-jannah atau ke dalam an-nar. Demikian pula keadaan-keadaan yang akan terjadi pada yaumul qiyamah, wajib bagi seorang mukmin untuk mengimaninya, meyakininya. Disebutkan di sini, bal yunkirul insanul ba'tha, bahkan manusia mengingkari datangnya hari kebangkitan. Yuridu an yabqa 'ala al-fujur. Yuridu al-insanu liyafjura amama. Yuridu an yabqa 'ala al-fujur fi ma yastaqbilu min ayami umri. Artinya mereka menginginkan untuk terus berada di atas perkara-perkara kefajiran dalam apa yang tersisa dari waktu umurnya. Ia terus menginginkan berada di atas kekafiran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti inilah keadaan mereka, orang-orang yang tidak percaya adanya yaumul hisab wal jaza. Mereka akan mengentengkan perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak merasa yakin tentang adanya hari hisab, maka akan bermudah-mudahan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, karena dia tidak meyakininya. Meyakini kehidupan yang ada, yang dialaminya adalah kehidupan dirinya di alam dunia, yang mereka hidup, mereka meninggal, dan tidak ada setelahnya hari kebangkitan. Ataukah sebagian pemahaman keyakinan mereka, orang-orang kufar yang meyakini adanya reinkarnasi, ya kan? Ruh-ruh itu tetap katanya, namun jasad-jasadnya yang berbeda-beda. Ruh di alam dunia ini tetap, tapi jasadnya yang berbeda-beda. Kalau si fulan meninggal, maka dia akan masuk ke jasad yang lainnya. Kalau yang di sana meninggal lagi, maka jasadnya akan terbang, lari ke, ruhnya akan terbang, pindah ke jasad yang berikutnya. Demikian seterusnya. Ini juga keyakinan yang kufur. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Artinya adalah, yas'alu hadzal kafir mustab'idan qiyamah sa'ah. Orang kafir ini yang ingin tetap berada di atas kekafirannya, kefujurannya, yang mengingkari datangnya hari kiamat, bertanya dalam keadaan mustab'idan qiyamah sa'ah, menganggap jauh, tidak mungkin datangnya hari kiamat. Sehingga pertanyaan mereka di sini adalah pertanyaan yang tujuannya adalah untuk mengingkari apa yang menjadi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan pertanyaan yang berisikan permohonan untuk mendapatkan jawaban yang benar. Sehingga disebutkan di sini mustab'idan qiyamah sa'ah, dalam keadaan dia menganggap jauh, benarnya kenyataan datangnya hari kiamat. Ia menyatakan mata yakunu yaumul qiyamah. Kapan datangnya hari kiamat. Dan telah kita sebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya, ilmu waktu kapan datangnya hari kiamat hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di antara nabi bahkan malaikat yang mengetahui kapan datangnya waktu tersebut. Yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha fima anta min dzikraha, engkau tidak mampu untuk menyebutkannya, ila rabbika muntahaha, kepada Rabbmu akhir dari jawaban pertanyaan tersebut. Sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril mata sa'ah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dibandingkan yang bertanya. Artinya yang ditanya sama yang bertanya tidak, atau sama-sama tidak mengetahui tentang jawaban dari pertanyaan tersebut. Rasul tidak tahu, demikian pula Jibril alaihi salatu wasallam tidak mengetahuinya. Yang diketahui oleh Rasul, yang dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran adalah amaratuha, tanda dari tanda-tanda datangnya yaumul qiyamah. Dan di antara tanda datangnya yaumul qiyamah adalah dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa dari tanda-tanda datangnya yaumul qiyamah terjadi dan sudah ada pada saat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pula terbelahnya bulan. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan tersebut. Terbelahnya bulan sebagai tanda dekatnya hari kiamat, dan itu terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai bermunculan isu-isu pada zaman sekarang ini, banyak yang mengatakan dan memprediksi kiamat itu terjadi pada tahun sekian dan sekian. Ya kan, pada tahun 2000 sekian akan ada kiamat, pada tahun sekian akan ada hari kiamat. Nah, bahkan sempat muncul isu ini pada awal-awal tahun kemarin, kiamat tersebut akan terjadi pada tahun sekian. Disebutkan secara ta'yin waktu dari hari kiamat tersebut. Nah, ini tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan waktunya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa lari dari mendapatkan kedahsyatan kengerian pada yaumul qiyamah. Nah, kemudian pada ayat yang ketujuh hingga ke-10, Allah Azza wa Jalla berfirman, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, فَإِذَا تَحَيَّرَ الْبَصَرُ, bila penglihatan mata seseorang itu terbelalak melihat kengerian yang terjadi di sekitarnya, waduhisha faz'an, dan dikagetkan dengan kengerian, mimma ra'a min ahwali yaumil qiyamah, dari apa yang ia lihat berupa keadaan-keadaan yang terjadi pada hari kiamat. Demikian mengerikan. Bahkan sama disebutkan dalam awal surat Al-Hajj bahwasanya seorang ibu yang dalam keadaan menyusui, dia akan meninggalkan bayi susuannya. Bahkan seorang yang hamil akan meletakkan janinnya, menggugurkan janinnya, saking ngerinya dan kagetnya serta takutnya dirinya melihat keadaan-keadaan yang terjadi di sekitarnya. Nah, dan seperti yang telah kita sebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya, orang-orang yang mendatangi dan menjumpai serta melihat yaumil qiyamah adalah asyarun nas, manusia yang paling jeleknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak lagi mengenal Allah Azza wa Jalla, la taqumu sa'ata la yuqal fil ardi Allahu Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah akan tegak hari kiamat hingga tidak ada lagi orang yang mengatakan di permukaan bumi ini kata-kata Allah dan Allah. Kepada mereka lah ditegakkan yaumul qiyamah. Adapun seorang mukmin, walaupun di dalam jiwanya ada sebiji zarrah berupa iman, sebelum datangnya yaumul qiyamah akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam beberapa hadisnya. Naam. Sehingga kengerian, kedahsyatan yang terjadi pada hari tersebut membuat mata seseorang terbelalak, kaget. Wa dhahaba nurul qamar wa khasafa al qamar, dan hilang cahaya dari bulan. Hilang cahaya pada bulan, terjadi gerhana. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, tatkala seseorang melihat adanya gerhana, baik gerhana itu gerhana bulan atau gerhana matahari, untuk bersegera berzikir kepada Allah azza wa jalla dan memiliki rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah ayat dari ayat-ayat Allah azza wa jalla, yang Allah menakut-nakuti para hamba-hambanya dengan dua ciptaannya tersebut. Sehingga di antara hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seorang untuk memperbanyak zikir, salat, memperlihatkan rasa takutnya kepada Allah azza wa jalla pada saat terjadinya gerhana tersebut, sebagai tadzkir, peringatan agar seorang mulai memperhatikan dan mengerti serta mengingat keadaan yang terjadi pada yaumul qiyamah. Terjadinya gerhana ini termasuk dari tanda-tanda datangnya yaumul qiyamah. Sehingga disebutkan di sini wa khasafal qamar, dan bulan mengalami gerhana. Sehingga pada yaumul qiyamah terjadilah gerhana tersebut. Bahkan tidak itu saja, Allah Azza wa Jalla berfirman wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan dikumpulkanlah matahari demikian pula bulan. Disebutkan tafsirnya wa jumi'a baina asy-syamsi wal qamari fi dhihabidh-dhaw, dan dikumpulkanlah mereka di antara matahari dan bulan pada gelapnya keadaan di waktu tersebut, tatkala matahari hilang sinarnya. Bulan juga demikian. Yaqulu al-insanu yawma idzin ayna al-mafar? Seseorang akan mengatakan pada hari tersebut, ainal mafar, di manakah tempat seseorang akan berlari, mencari perlindungan. Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah menyebutkan riwayat dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membaca ayat wa jumi'a asy-syamsu wal qamar dengan bacaan wa jumi'a baina asy-syamsi wal qamar. Wa jumi'a baina asy-syamsi wal qamar, dan mereka akan dikumpulkan di antara matahari dan bulan. Nah, kita lanjutkan. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar, artinya adalah yaqulul insanu, atau yang sebelumnya wa jumi'a baina syamsi wal qamar fi dhihabi daw fala daw'a li wahidin minhuma, sehingga tidak ada lagi cahaya yang bisa menerangi seseorang dari keduanya tersebut. Akan dihilangkan cahaya bulan, demikian pula matahari, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang dalam kondisi gelap, tidak ada cahaya yang bisa meneranginya. Yaqulul insanu waqtaha, manusia akan mengatakan pada waktu tersebut, aynal mahrabu minal azab, dimanakah tempat seseorang bisa berlari dari azab ini. Yang memberikan makna tidak ada bagi seorang untuk dia berlindung dari kengerian hari kiamat tersebut. Di dalam surat At-Takwir juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan keadaan yang terjadi pada yaumul qiyamah, dan dalam beberapa ayat yang lainnya menunjukkan apabila seorang mengumpulkan ayat-ayat tersebut, demikian pula mempelajari dengan sebenar-benarnya, maka akan terbayangkan demikian dahsyatnya dan ngerinya keadaan yang terjadi pada yaumul qiyamah wal iyadz billah. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqarr. Disebutkan dalam versinya, laisal amru kama tatamannahu ayyuhal insan min talabil firar. Bukanlah urusannya sebagaimana yang kalian harapkan, wahai manusia. Kalian mengharapkan untuk lari dari kenyataan tersebut. Ila rabbika yawma idzinil mustaqarr, artinya adalah la malja'a laka wa la manja', tidak ada tempat untuk kalian berlindung, tempat untuk kalian mendapatkan keselamatan. Ila ilallahi wahdahu masirul khalaiq yaumul qiyamah, hanya kepada Allah azza wa jalla semata tempat kembalinya semua makhluk-makhluknya pada yaumul qiyamah. Wa mustaqirruhum, tempat mereka kembali. Fayujazi kullan bima yastahiq, sehingga masing-masing dari mereka akan diberikan balasan oleh Allah Azza wa Jal dengan apa yang berhak untuk ia dapatkan sesuai dengan amalan yang ia amalkan di alam dunia. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah, bila mana seorang muslim membayangkan datang yaumul qiyamah, ia mengerti bahwasanya setelah datang yaumul qiyamah ada hisab. Setelah hisab nantinya dirinya akan melakukan beberapa tahapan yang sampai akhirnya dia akan mendapatkan satu dari dua kemungkinan. Ima dimasukkan ke dalam al-jannah, ima dimasukkan ke dalam an-nar. Maka keseluruhan dari yang disebutkan ini tentu memotivasi setiap mukmin untuk semakin giat di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taatnya kita, baiknya kita, kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri yang mengamalkan. Jeleknya kita, demikian pula perbuatan keburukan yang kita amalkan, kejelekannya juga kembali kepada diri kita sendiri yang mengamalkannya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada seorang yang memikul dosa dari perbuatan orang lain pada yaumil qiyamah. Masing-masing memikul dosa apa yang ia amalkan. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian pada satu hari di mana pada hari tersebut kalian seluruhnya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita sebagai seorang manusia biasa, para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla saja pada yaumul hisab mereka dalam keadaan merasakan ketakutan yang demikian sangatnya. Hingga tatkala manusia mendatangi masing-masing mereka, mereka hanya mengatakan nafsi-nafsi. Disebutkan dalam hadis kisah syafaat uzma yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia dari generasi pertamanya hingga akhirnya mendatangi beberapa di antara nabi-nabi Allah azza wa jalla yang punya kemuliaan dan keutamaan. Namun keseluruhan dari nabi-nabi tersebut hanya menyatakan nafsi dan nafsi, kecuali Nabi Isa alaihi salatu wasallam belum memerintahkan mereka untuk mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat yang ke-13 Allah Azza wa Jalla berfirman, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Artinya adalah yukhabbarul insanu fi dzalikal yaumi bi jami'i a'malihi. Akan dikabarkan kepada seseorang pada hari tersebut seluruh apa yang ia amalkan. Apa yang diamalkan seorang akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam ayat yang ada dalam Al-Qur'an, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Ya kan, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dalam surat Az-Zumar seingat saya, dan akan tampak oleh mereka pada hari tersebut amalan-amalan yang mereka sendiri tidak menyangkanya akan dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagian salaf tatkala membaca ayat ini belum menangis. Belum menangis dan mengkhawatirkan kalau semisal Allah Azza wa Jalla membangkitkan dirinya pada hari hisab akan memperlihatkan kepadanya amalan-amalan yang dia tidak menyangka amalan tersebut adalah amalan yang membahayakannya, namun ternyata tatkala dihadirkan amalan tersebut adalah amalan yang membahayakan dirinya dan menyebabkan dirinya merasakan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Min khairin wa syarrin. Apakah itu amalan-amalan kebaikan ataukah amalan-amalan keburukan akan ditampakkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma qaddamahu minha fi hayatihi wa ma akhar. Apa yang ia kedepankan, apa yang dihadapkan, apa yang ia lakukan di kehidupan dunianya dan yang setelahnya. Seluruhnya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila itu amalan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dari amalan kebaikan tersebut. Bila itu dosa dan kemaksiatan, dia juga akan mendapatkan balasan semisal dengan apa yang ia amalkan. Naam. Tayyib, di sini ada pertanyaan, apakah ketika fitnah dajjal terjadi orang-orang muslim ada yang mendapatkan fitnah tersebut? Mohon jawabannya. Jawabannya iya. Bahkan ada seorang pemuda yang difitnah oleh Dajjal untuk mengaku dirinya sebagai Tuhannya. Namun pemuda tersebut mengingkari apa yang ia minta, bahkan mengatakan kamu adalah Dajjal. Hingga akhirnya dia dibunuh, kemudian dibangkitkan lagi, diperintahkan untuk mengakui yang sama, sampai akhirnya dia pun dilemparkan oleh Dajjal ke sesuatu yang dilihat oleh manusia itu adalah api. Namun api tersebut adalah surga yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuknya. Sehingga demikian dahsyatnya fitnah Ad-Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada seorang nabi pun dari nabi-nabi Allah Azza wa Jalla yang diutus kepada umatnya melainkan memberikan peringatan kepada mereka tentang kejelekan Ad-Dajjal tersebut. Dan kita juga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta perlindungan dari bahayanya fitnah Ad-Dajjal. Terkhusus pada saat tasyahud akhir, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari empat perkara, di antaranya adalah dari kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Di sini ada pertanyaan, apa saja tingkatan-tingkatan tanda-tanda kiamat kubra? Tanda-tandanya banyak. Di antara tanda yang demikian jelas adalah munculnya Al-Masih Ad-Dajjal, turunnya Isa ibni Maryam alaihi salam, demikian pula munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terus terbitnya matahari dari tenggelamnya dari barat, atau sebelumnya munculnya dabbah, ya kan, munculnya dabbah, binatang melata yang bisa berbicara kepada manusia, seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam akhir surat Al-Anbiya, akhrajna lahum dabbatan tukallimuhum, kami akan keluarkan kepada mereka dabbah, yang dabbah ini akan mengajak bicara mereka. Afan Ustaz mau bertanya, apakah bencana di Palu ini tanda dari tanda-tanda hari kiamat? Masyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas namanya bencana ini seluruhnya termasuk dari takdir Allah Azza wa Jalla. Syekh Muqbil bin Hadi al-Badi'i rahimahullah memiliki satu kitab, ana lupa namanya. Saya ingat saya ada judul Al-Zalazil. Di dalamnya berisikan bantahan kepada sekelompok orang yang beranggapan bahwasanya bencana ini terjadi dengan sendirinya, termasuk dari hukum alam tanpa ada keterkaitannya dengan Allah Azza wa Jalla. Ini tentu keyakinan yang kufur, yang sama sekali bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Semua bencana Allah Azza wa Jalla yang menakdirkannya, dan tentulah apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalamnya berisikan hikmah. Tujuannya adalah agar supaya manusia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyadhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Tadi disebutkan dalam hadis, tidak akan tegak hari kiamat hingga tidak lagi suara yang mengatakan Allah dan Allah. Bukankah ahlu sunnah terus ada sampai hari kiamat nanti? Disebutkan lafad ila qiyamis sa'ah, artinya adalah ila qurbi yaumil qiyamah, hingga mendekati datangnya hari kiamat, bukan sampai tegaknya yaumil qiyamah. Hadis-hadis yang menjelaskan munculnya Al-Ta'ifah Al-Mansurah dan yang semisalnya, yang mengamalkan amalan kebaikan ila yaumil qiyamah, artinya adalah ila qurbi yaumil qiyamah, hingga dekatnya yaumil qiyamah, bukan pada waktu datangnya hari kiamat tersebut.